jadi dua. Ombak mah hampir jadi bancang lo. Belum tak sakit hati non luka. Luka nang tiada pau beknya. Kayu jeng dipanggakan. Cinta bukan dagangan. Tinggalkanlah denai suri. Thank you. Lagadan kini bayi buhati. ai kanamu jare candu akanai kironyo babega di ate rantiang sajo jare marang wiju kasih ka adi surang bahutang balunta bayi siang malam nyeso kacang nak lari katumbuh bumi anggan manarimu co iko cinto dan kini candro babi tunang dendang buruang nantaman ulu hati nanyo jalan dek pandai rang malengan den sang koda tang manjalan kiro denan membuat surat Allah den buang jauh nan membuat hati rusua nak jannya sadonan karu tapi apa kadayo indah di alam nato di mimpi datang juo kita nan lama darah jo cakap kita badulu hujan lagi mama jo cinta masa batu kamu sembaganti kisah macam do mimpi rindu manis di dalam hati babisah kita kini. suah bana hati denai rasokan. Mimpi-mimpi datang membayangkan dan takui menjadi kenyataan. Kau Tipo Tinggalkan denai, basa balas mandeng hapoy, den hapoy si ayamato. Kadukan patiah kama kapa bagi mandai di kampung samsara denai diran tau merasa isa tani tolonglah tolong baranti jauh jauh ilah denai mandai nang tabar yang sakit. Tak mungkin denai biarkan, walau kabar jalan kaki dan tanpa jauh nyojara untuk mande. Tuhan menkuasa. tahan do lah hilang bayang tunggal babelen dirantau urang sana dicari kama dicari dirantau minang di matang pekno dirantau minang di matang pekno. Tanyo bagawe jo ayam ato lai dicumbo pulang ke kampung di ranami.